Kanjeng Dalu. Selamat malam. Mohon maaf kalau bahasa saya, bahasa Jawa tidak bagus. Saya ngomong Jawa Mas Katon paham enggak? Kulo saged sithik-sithik. Oh, sithik-sithik. Nah, tapi ngoko jadinya nanti enggak sopan. Jadi lah bangsa dancuk malah ngerti ya. Dancuk itu makanan apa ya? Saya belum pernah nyoba. Boten napa-napa nggih, Bu. Saya terhormat sekali, saya merasa bangga sekali diperkenankan berada di antara Bapak Ibu sekalian, orang-orang terbaik, yang soleh, yang selalu berdoa, yang selalu berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan hari ini sebuah kesempatan yang berbahagia buat saya. Akhirnya setelah melihat sepak terjang beliau, mendengar segala macam petuah beliau, saya bisa bertemu dengan Gus Miftah. Ini hati saya seneng banget. Mungkin kata-kata tidak bisa menggambarkan perasaan saya, tapi dengan bernyanyi saya bisa menggambarkan. Iya. Yeah. Gitu Mas. Berbon, pengen ngerungokke Mas Katon nyanyi apa mboten? Wani piro. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Rasa tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Mas Katon menyanyi apa Mas? Izinkan saya mau menyanyi untuk lagu ini sebenarnya bagian dari kehidupan kita. Kita ini sebuah negeri yang begitu beragam. Nah, sudah mulai nebak toh. Oh, cangkeme wong tuwa ki ngerti. Negeri yang diberi karunia anugerah sama Allah yang Maha Kuasa tuh begitu bagus. Tapi kadang kita lupa untuk menerimanya dengan hati yang sederhana saja. Dan harus banyak bersyukur insya Allah. Dan harus banyak bersyukur. Gak usah meminta lagi karena semua yang kita punya ini mungkin negara-negara lain, bangsa-bangsa lain juga pasti sudah iri. Benar, Gus? Makanya kenapa Indonesia itu seksi? Karena begitu banyak orang yang pengen menguasai Indonesia. Kita diobok-obok terus, ya kan Gus? Ya yang salah lagunya Joshua kok itu Mas. Iya. Untung Joshua udah gede, sekarang udah gak pernah diobok-obok lagi. Malah sekarang lagu itu digunakan oleh suami mereka. Dia apa-apa. Gus Miftah ini luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Gus dong. Sedikit. Gak apa-apa toh Gus. Gak apa-apa. Saya tepukin. Ya udah saya nyanyi dulu Gus ya. Mari Mas. Sudah dengar gitarnya? Jika Bapak Ibu ada yang tahu lagu saya, nanti berkenan nyanyi bareng boleh? Hatur nuwun. Terima kasih. Sudah didengar lagunya? Memang belum. Suwe-suwe lucu kayak aku ya. Belajar sama yang ahli. Ketularan. Ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang kau tawarkan hati nan luku selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Monggo bisa bantu kau sebuah lagu tentang negeri di mana kedamaian menjadi istananya dan kini tengah kau bawa sana. Suaramu iso apik iki mbiyen mangane apa Mas? Dondong apa salah? Dondong apa salah? Isine Mas ya? Isine. Leboke tarik meneh. Saya itu ngiri kalau ada orang suarane kula mbiyen sing salah niku ibu. Lah wong-wong sing suarane apik niku kula ngerti rahasiane. Rahasiane napa jaman mbokne meteng bapakne sregep kirim mic. Ditelen. Kok ditelen? Aktivitas Mas Katon sekarang selain manggung apa aja Mas? Saya malu cerita Gus, soalnya hatinya tuh gimana gitu loh. Ada beban sih sebenarnya Gus. Beban yang saya mau cerita sama Bapak Ibu semua di sini. Bahwa saya sedang mengikuti perjalanan hidup saya, episode hidup saya yang selalu arahnya ke ujung-ujungnya ke Jogja terus. Dan tidak bisa saya tolak. Emang Mas Katon tuh kenangan terindah di Jogja apa Mas? Apa mungkin tahun yang Sarkem apa-apa? Itu kan kita butuh tahu. Bukan, ibu saya bukan dari Sarkem. Oh enggak itu. Enggak, canda kok Gus. Tapi serius juga boleh. Karena besok serius saya pengajian di Sarkem. Iya. Rasa melu. Aku nih kono ngaji karo londre. Aku malu melu. Santri rasa melu. Urung kuat kayak abahmu. Masa wartawan tanya saya begini, Gus minta kalau pengajian di Sarkem tuh pengen apa enggak? Tak jawab, ya pengen lanang jen pada. Terus gimana? Ya ngerem wong duwe iman. Iya betul. Masa kiai ngacengan. Wah, ra kepen. Apa Mas, kenangan terindahnya apa Mas di Jogja? Kenangan terindah sebenarnya gini Gus. Saya itu umur 2 tahun sudah diboyong orang tua ke Jogja, Jakarta. Emang lahirnya di mana? Saya lahirnya di Magelang, karena bapak saya adalah orang Magelang. Bu saya. Ya, ada yang dari Magelang? Ada yang dari Magelang. Komplit sini Mas. Bapak saya orang Magelang, tapi ibu saya orang Jogja. Magelang kawin sama orang Jogja, menikah dengan orang Jogja. Tapi umur 2 tahun saya sudah diboyong ke Jakarta. Jadi orang apa saya kira-kira Gus? Bingung saya, kalau saya Jakesma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau ini kebanyakan Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Jangan gitu, moso, sama dong kalau gitu. Jadi lahir di Jakarta, asli Magelang tapi gede di Jakarta. Gede kalau Gus itu asli Ponorogo, lahir di Lampung, gede di Jogja. Di Lampung gedenya di Jogja, nyebrang lautan. Nyebrang lautan, jadi Japung, Jawa Lampung. Ya. Terus saya lanjutkan lagi boleh Gus? Kenangannya apa? Belum tadi kenangannya. Karena kenangannya yang belum saya ceritakan. Umur 2 tahun tinggal di Jakarta. Tapi setiap tahun Gus, saya pulang sebulan nengokin mbah. Mbah itu kan ibunya ibu saya, berarti mbah itu masih tinggal di Jogja. Mbah saya tinggal di Jetis, belunya. Siapa yang dari Jetis? Nah, apa kabar? Jadi darah gaya, ibu saya. Gaya, tonggone artis gaya. Nah, di Jetis itu sebulan kami tinggal di situ. Sebagai anak kecil dibawa bapak saya dan keluarga semua ketemu mbah saya dan mbah Bupahuti sama mbah Kakung. Mbah Kakung itu hobinya ngasih dongeng Gus. Dongeng cerita. Dongengin cerita yang bijak dari Kancil Nyolong Ketimun, Joko Taro. Saya pesan Mas Katon besok umpama di DPR ojo gawe lagu Kancil Nyolong Timun. Terus DPR itu korupsi gara-gara biyen diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Ketimun. Makanya diambil pelajarannya, diambil pelajaran. Ganti koyo kancil. Kalau bisa kancil nanem ketimun. Nah, lebih bagus. Kalau ini bukan cebong, ini bukan kampret, ini bukan kancil, todot. Nah itu saya pulang terus Gus ke situ, saya menikmati sekali Jogja dan luar biasa teringat di pikiran saya bahwa darah saya darah Jogja karena ibu saya selalu mengajak pulang ke Jogja. Maka jadilah lagu itu. Belum. Oh belum. Masih 2 jam lagi mungkin baru saya. Enggak. Asal sabar aja dengerin. Inspirasinya gara-gara itu. Nah, inspirasinya saya ceritakan ya. Sabar. Jarang-jarang bisa megang begini. Jadi gini Gus, waktu kemudian saya sudah diberi anugerah menciptakan lagu. Terus itu sudah album kedua. Jadi album pertama lagu kami sudah judulnya Tentang Kita. Yang hari-hari dan berdebu bersama dirimu yakin ku hadapi. Tau kan? Kembali lagi. Itu jadi hits Gus. Luar biasa, semua seneng, produser seneng. Terus kemudian dia bilang, "Bok bikin langsung album kedua." Kita sudah dikasih jatah, satu album 10 lagu. Saat itu kami ngarang lagu itu greneng-greneng doang gitu. Kita bukan menciptakan lagu dari lirik, tapi kita dari melodi. Jadi cuma pertama dikasih chord, ya kan? Terus kita berhayal, saya waktu itu sama Adi, yang kasih chord nih Adi. Saya mikir, saya masukin nada apa ya? Kira saya masukin. Na na na na na. Sekarang nana nana saya lagunya nanti. Sekarang nana toh. Nana. Sabar. Iya, kita kan ceritain historis tuh agak gitu, mesti sabar. Na na na na na. Kok enak? Kok enak? Kemudian Adi bilang terusin. Sampai selesai lagunya. Tapi saya sedo nana nana memang enak. Yang enggak enak nenek-nenek. Masuk Pak Kiai. Lagu jadi disetor ke produser. Coba bikin syairnya. Bilang ceritakan tentang sebuah perjalanan. Saya bilang zaman itu lagu lagi ngetop-ngetopnya senior saya adalah Paris RM. Paris RM. Judul lagunya Barcelona. Pernah denger ya lagunya? Tapi saya enggak suka Mas Real Madrid. Ya. Ya, saat itu Barcelona juara terus, Real Madrid masih juru kunci waktu itu ya, kalau enggak salah. Kalau enggak salah. Itu, karena waktu itu Real Madrid belum minta saya sebagai tukang suwuknya. Akhirnya jadi lagu itu ngetop menginspirasi saya. Mosok kita enggak bisa kayak senior kita, inspirasi. Mesti bikin syair yang luar biasa. Saya udah pernah dikasih anugerah Gus, saya kerja di Garuda. Garuda biayai saya sambil kerja, tapi saya bisa jalan-jalan dulu pramugara. Pramugara ini juga sama bapaknya anak ini penerbang mas, pesawat penerbang hadro. Anyar bro, anyar. Yang penting terbang ya. Terbang. Sama-sama. Memang itu peralatan terbang tuh harus dikontrol terus ya, iya kan? Teng apa enggak gitu ya. Ini dilanjut apa enggak sih? Lanjut. Dah toh. Jadi Mas Adi kasih inspirasi, Mbok ceritain kamu jalan-jalannya di sana itu taruh di lagunya. Lagu ini udah enak, treng. Belum ada Gus, belum ada. Semua 10 lagu itu belum ada lirik. Kita sudah rekam melodinya, musiknya sudah setengah jadi, tapi lirik masih belum ada. Cuma membayangkan, kasih tipsnya, ini cerita tentang perjalanan. Kasih waktu. Katon kamu punya 2 minggu untuk bikin lirik. Zaman itu rekaman tuh susahnya luar biasa. Enggak kayak sekarang mas ya? Wah kalau sekarang tinggal buka komputer, rekaman, rekam DP, suaranya fals, dibetulin pakai grafik, copy paste. Nah, ya kan? Mas ini pondok gitu mas, ada bocah, wih apa-apa di live. Ngisengnya di live mas. Bagus, itu kan proses realistis. Saya lanjutkan ya Gus ya. Oke. Akhirnya sudah waktunya 2 minggu, jadi 1 minggu, 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, itu muter terus. Belum ketemu. Syairnya enggak ketemu-ketemu. Saya ngulik tentang kota Roma kayak gini, kota Paris, saya beruntung sekali saya sudah dibawa ke situ. Padahal karena juga terprovokasi dengan Barcelona itu. Iya, terprovokasi dengan Barcelona. Pada satu titik, sampai akhirnya hari yang bersangkutan, karena Mas Adi udah bilang sudah jatuh tanggalnya rekaman. Jatuh tempo, studio sudah dibayar, harus rekaman, harus isi suara. Sudah tidak bisa nana-nana lagi. Saya pusing 7 keliling, waktu itu rumah saya sudah di Jati Bening, Bekasi, menuju Roxy, Jakarta, Gus. Berangkatlah saya dari Jati Bening, tiba-tiba itu seperti inspirasi, insting yang datang dari surga. Saya berpikir, pantas 2 minggu ini saya pusing mikirin syair, kok susah banget padahal saya tuh, wah, karena saya kok milihnya malah kota yang di luar negeri. Kenapa enggak di Indonesia? Terus saya mikir lagi, kalau kota di Indonesia yang paling berkesan apa? Bawah sadar saya waktu masa kecil itu keluar lagi. Seperti kita nonton video. Satu. Akhirnya saya tulis di jalan menuju Roxy. Naik mobil. Saya gak bisa nyetir. Waktu disupiri. Itu sudah ada sop dudung belum? Dudung udah ada? Belum ada. Belum ya? Belum. Tahun 90 belum? Oh, berarti Diding. Dadang. Oh, Dadang. Itu bapaknya, Mas. Bapaknya Dadang. Tulis pulang ke kotamu. Wah, kok keindah setangkup haru dalam rindu. Pulang ke kotamu itu, Pak Ibu, saya bercerita bukan pulang ke kota tempat saya dibesarkan. Saya berasal itu adalah kotamu, kota mbah saya, kota ibu saya. Saya menulis dari kacamata seorang anak kecil yang pulang ke kota Eyang, bulan tinggal dimasuk semuanya. Sampai di studio, Mas Adi dua bilang, sudah jam 11, ayo. Ini dari jam 9, 2 jam sudah kebuang. Saya pergi ke toilet dulu, tapi enggak live. Soalnya belum ada Instagram. Belum ada Instagram. Belum ada. Kalau ada mungkin live juga. Tunggu sedikit lagi. Saya cerita. Saya tulis, mati bersama suasana kota. Jadi ini ngerampungin yang WC malam. Di WC. WC itu tempat inspirasi yang paling luar biasa, benar? Iya. Dan asisten saya ngaji juga gitu, Mas. Ha-ha. Begitu rampung ngaji, ke WC. Tak pikir apa, nilai amplop isine piro. Berarti itu inspirasi juga, Gus. Iya kan? Keluar dari WC, senyuman ceria. Itu amplop tuh kan isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Ya kan? Dan saya kalau pengajian enggak pernah mikir amplop, Mas. Iya. Karena saya tahu yang mikir amplop mesti panitia. Saya setuju. Dan kalau saya mikir amplop, enggak aku tadi malam-malam jadi panitia. Aku ya mana? Iya, capek ya, Gus, ya. Capek. Saya juga gitu kok, enggak pernah mikirin amplop, enggak pernah mikirin panitia. Karena tiba-tiba transferan datang. Dan gini, habis kayak gini nih ya, pasti ada transferan gitu. Tenang, Mas, tak transfer dungo. Itu maksudnya. Saya lanjutkan sedikit ya, Gus, ya. Nah, jadi Adi denger, Ton, kenapa kok nikmati bersama suasana kota? Kamu udah struck belum? Belum sih, saya hanya menggambarkan sebuah kota yang mungkin gak terlalu terbiasa. Karena Mas Adi ini orang Padang. Mm. Mas Lilo orang Makassar. Belum pernah ke Jogja sebuah itu. Tapi kemudian saya telpam, aku ada lirik kayak gini. Coba Mami berkenan dong dengerin. Pas Mami berkenan dengerin suasana kota, dia langsung protes. Jangan kota, ganti langsung. Itu kotanya Mami, suasana Jogja. Terus judulnya jangan lupa, jangan nulis Jogja ya. Karena pakai nama aslinya, Yogyakarta. Dari situ saya bahas sekali lagunya jadi saya persembahkan untuk ibu semua dan bapak. Dan Yogyakarta itu satu-satunya nama provinsi atau nama yang ada dalam kamus bahasa Indonesia. Sa Yogya. Ora ono sa Jakartanya. Bagaimana lagu Yogyakarta? Tak terus ngaji nih sih, menunjuk rien. Ngerasake ngunjuk napa, kopi, teh, napa, pahitan, napa, koboan. Campun, Gus. Muga-muga rasa tresna kula panjenengan sami dumateng Kanjeng Nabi sa ndadekaken pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Dajal. Diteruske, wau. Soto bathok, kan soto bathok. Ana tiyang mriki, Gus, kula krungu-krungu jenenge jenengan nggih. Kok rame cangkem. Suwe-suwe kok diarani dukun kula niki. Yo, jenengan iki ra kena ngiri karo rezekine wong. Nggih napa mboten? Lak gaji niku iso tertukar, tapi lak rezekine ra iso. Kaya Mas Katon iki lho, inspiratif, santri iki gawe inspirasi. Kuwi yo ora karu-karuan kok malah inspirasi uripe ayem. Rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman beda santri ta sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan ngono iki apa ora jenenge ra inspirasi kuwi jenenge. Cie, wong tuwek, kemenyek, tungkae meletek. Gus, mohon izin satu menit cerita. Jadi gini Gus. Hei, orang dungo ora kena mulih, tajar orang dungo mulih. Gus minta orang dungo tenanan, mumpung cangkeme rada gelem dungo. Di lagu itu udah tercipta. Pas produsernya denger 10 lagu itu, Jogja masuk divisi 2. Karena produsernya bilang, second opinion ya Jogja nah, itu. Ini lagu tidak berbau hits, tidak cocok. Gak marketable lah. Tidak marketable. Kenapa? Satu, lagunya subjek kali, menceritakan tentang sebuah kota. Kota. Dan kota kecil pula. Kota kecil. Mas Adi aja juga belum pernah ke Jogja. Gak mewakili dari grup band. Mas Lilo juga belum pernah ke Jogja. Kak cerita, Jogja tidak dipilih. Dipilih satu lagu lain. Judulnya? Lagu baru. Pernah dengar Gus ya? Lupakanlah problem baru. Ya kan? Anggap saja tiada. Intinya lagu ini mudah didengar, mudah dicerna. Easy listening. Easy listening kata bos. Oh, isa aku bahasa Inggris pada kayak kancane Dalboy ada. Jadi lagu ini yang lagu baru ini Gus. Udah jadi dipilih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan naiknya cepat, turunnya cepat. Terus langsung hilang lagi dari. Mudah instan, mudune instan. Kemudian kami menunggu, mesti cepat-cepat dikejar lagi. Lagu keduanya apa yang dipilih produser? Kita sudah menarik di kabar, produser gak kasih kabar. 4 bulan berlalu, 5 bulan berlalu, 6 bulan berlalu. Loh ini kan lagunya sudah di apa ya istilahnya Gus tuh? Udah disiapkan kan pasti dari 10 lagu ini ada 5 kalau Gus. Yang 1, 2, 3 ini pasti sudah ada, kok gak dipilih-pilih? Ternyata bulan ke-6 kami dipanggil. Katon, Lilo, Adi, sini. Tuh, masih kela ya? Masih kela. Duduk, kumpul di kantornya produser. Dia ngasih bendel, bel banget. Tolong dibaca. Apa itu Pak? Itu adalah urutan tangga lagu di seluruh radio, seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Jayapura. Satu-satu coba dilihat, dipelajari. Buka 1, 2, tak kaget Gus. Ternyata tangga lagu yang bertahan sampai 6 bulan dan terus diminta pendengarnya semakin banyak adalah lagu Yogyakarta. Alhamdulillah. Insting saya sudah mengatakan itu. Dan itulah sebenarnya anugerah kenapa saya hari ini. Kalau instingnya Mas Katon, Gus cocoknya nyolok Mas Katon kira-kira Gus lah jadi penyanyi lagunya apa? Kan saya juga kan suka rock sih. Ya kan ada jazz, ada dangdut. Jazz panas, Gus. Kalau jazz panas. Ya. Nah, kalau rock Isis. Kalau koplo ya enggak malah inek macam-macam. Ya, iya. Rock ya. Rock. Ya begitulah Gus ceritanya. Jadi sekarang saya mau persembahkan lagu untuk ini. Bapak Ibu semua. Jamaah Mujadah malam Ahad Pahing. Tepuk tangan untuk Mas Katon. Kalau diiringi sama musiknya boleh nggak? Pakai terbang juga boleh. Pakai terbang. Pulang ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Teranyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu. Monggo siap-siap ya. Nikmati bersama yuk suasana Jogja. Whoa. aku terhenti. Oh, oh, oh. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila. Musisi jalanan. Musisi jalanan mulai ber- seiring laraku kehilanganmu. Oh, merintis sendiri di dalam deru kotamu. Kini kau telah tiada. Yogyakarta selalu abadi. Tepuk tangan. Luar biasa. Wow. Kayak ini ngangkringan tugu ya. Kroso. Kroso itu. Terima kasih Mas Katon, kita semuanya berbahagia malam hari. Misa, mudah-mudahan jadi amal baik untuk Mas Katon.